Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala sallallahu alaihi wa sallam ta'ala wa ta'tilu lughatan al-ikhla'. Al-ikhla' itu yakni mengosongkan. Yuqalu abtalahu ay akhlahu. Wal murad bi huna, ini maksud di sini dengan kata di sini adalah nafyu sifat anillah subhanahu wa ta'ala, menafikan sifat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ta'til, sehingga al-sunnah menetapkan sifat-sifat Allah yang disebutkan dirinya di dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulullah SAW, ya, dengan tanpa tahrib dan tanpa ta'til. Ta'til ini tidak menyelewengkan maknanya dan tidak menta'til. Saya lupa sebelumnya, tahrif, misalnya kita baca tahrif ada dua. Tahrif lafzi, juga dengan merubah makna dengan merubah lafaznya, ya, baik dengan menambah satu huruf atau menambah satu kata atau merubah harokat. Iya, merubah satu huruf, contohnya istawa, mereka rubah dengan istawa, jadi istaula. Iya. Kemudian al-maji wa ja'a rabbuk, mereka katakan ja'a amru rabbi, kita satu kata. Wa kalamallahu, mereka rubah jadi fathah. Ini merubah makna, menyelewengkan makna dengan merubah kalimatnya, entah menambah huruf, menambah kata atau merubah harakat. Yang kedua adalah nausani tahriful makna. Tahriful makna intinya seperti dia tahrif lafzi, ini menyelewengkan maknanya, menyelewengkan makna kepada makna yang batin, kepada mana yang lain, ya, walaupun dengan tidak merubah lafaz. Walaupun tidak dengan merubah lafaz. Tahriful makna kata beliau adalah wal uduru bihi an wajhihi wa katihi. Dia berpaling dengan tahrif tersebut, berpaling dari sisi mana yang benar, dari hakikat mana yang sebenarnya. Wa ita'ul lafzi makna lafaz yang akhir, kemudian memberi lafaz tersebut makna dari lafaz yang lain, ya, dengan tadi apa, dua ta'arud li syakl wal lafaz, ya, dengan tanpa merubah harakat, dengan tanpa merubah hurufnya, lafaznya. Apa contohnya? Kaqaul mubtadi'ah, seperti ucapan mubtadi'ah yang lebih dah. Innama rahmah adalah iradatina. Rahmat mereka ingkari, karena mereka bukan sifat. Terus apa maknanya mereka? Rahmat adalah iradatina, ingin memberi nikmat. Memanakan rahmat dengan iradah rida. Wa innama ghadab, ghadab itu bukan marah kata mereka tadi, tapi adalah iradatu al-intiqam, ya, ingin menghukum. Ini memanakan satu lafaz dengan makna lafaz lain, ya, dengan tanpa merubah harokatnya atau hurufnya atau tidak menambah mengurangi huruf atau kata. Yad, mereka artikan bisa tangan. Bukan, kata mereka, yad adalah nikmat, yad adalah kekuatan. Ini tidak merubah katanya, tetap yad, jadi yad, tetapi diartikannya dengan kekuatan, nikmat dan sebagainya. Ini tahrif maknawi. Ini tahrif ada dua, ya, tahrif lafzi dan tahrif mana? Kemudian ta'til tadi ada ikhlas yang mengosongkan, maksudnya adalah menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ta'til ada dua. Ada ta'til kulli, ada ta'til juz'i. Ta'til kulli adalah menafikan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ta'til juz'i adalah menetapkan sebagian sifat dan menafikan sebagiannya. Sehingga dari sini kita tahu mu'attilah ada dua. Mu'attilah yang melakukan ta'til kulli, menafikan sifat-sifat semuanya. Siapa mereka? Mu'tazilah. Mu'tazilah itu mu'attilah. Dan ta'til mereka ta'til kulli. Begitu Jahmiyah. Jahmiyah tentunya apalagi Jahmiyah, mereka ta'til asma wa sifat. Jadi kalau yang ta'til kulli dan bab sifat adalah Mu'tazilah. Adapun ta'til juz'i, ta'til juz'i, iya, ia menetapkan sebagian, mengingkari sebagian, iya, mereka adalah seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, Qullabiyah. Asy'ariyah yang menetapkan 7 sifat, mengingkari yang lain. Maturidiyah menetapkan 10-20, mengingkari yang lain. Ini ta'til, ta'til juz'i. Qala rahimahullahu ta'ala, wal farqu bain at-tahrif wa ta'til. Bedanya antara tahrif dengan ta'til. Anna tahrifa huwa nafyul ma'na sahih alladhi dallat ala nusus wa istibdaluhu bi ma'nan akhar ghair sahih. Qala rahimahullahu ta'ala, tahrif adalah menafikan makna yang sahih. Menafikan makna yang sahih yang dalat ala nusus, yang ditunjukkan oleh nas. Wa istibdaluhu, kemudian menggantinya bi ma'nan akhar, dengan makna lain yang ghair sahih, yang tidak benar. Seperti apa? Istawa. Salaf mengatakan istawa apa? Ala wartafa. Mereka nafikan, karena mereka bukan itu. Kemudian mereka datangkan mana baru, menguasai. Ini menafikan mana yang sahih, yang di atas, diganti dengan mana yang baru, yang tidak benar, menguasai. Ini apa? Tahrif. Allah Subhanahu wa ta'ala Rahman Rahim yang menyayangi hambanya. Mereka bilang bukan itu, dinafikan mana rahmat. Terus apa kata mereka? Ini ingin memberi nikmat, diberi mana yang lain. Ini apa? Tahrif. Menafikan mana yang sahih, itu juga nas, ya, diganti dengan mana yang lain yang tidak sahih. Itu apa? Tahrif. Kalau ta'til, kalau ta'til wa nafyul ma'na sahih min ghairi istibdal lahu bima'nan akhar. Kalau ta'til itu menafikan makna yang sahih dengan tanpa mengganti dengan makna lain apapun, dinafikan begitu saja dengan tanpa diganti dengan makna yang lain. Hai sudah menafikan. Iya. Qala ka fi'lil mufawwidah. Di antara contoh mu'attilah juga adalah mufawwidah. Iya. Siapa mereka? Apabila itu mereka-mereka yang menyatakan makna nas sifat itu serahkan kepada Allah. Iya. Kenapa demikian? Kata mereka, kalau kita baca Ar-Rahman Alar Asistawa, kata mereka, iya, istawa, kita tetapkan istawa, Allah beristiwa. Apa maknanya? Allahu a'lam, serahkan kepada Allah. Itu kata mereka. Ketemu nanti ketemu ayat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya betul, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah subhanahu wa rahmati. Apa maknanya rahmat? Allah wa'alam, serahkan kepada Allah. Itu tauhid, kita serahkan kepada Allah. Ya. Ketemu lagi wa huwa al-azizul hakim, aziz hakim, ya Allah aziz, punya sifat izzah. Allah hakim, punya sifat hikmah. Apa maknanya izzah hikmah? Allah wa'alam, serahkan kepada Allah. Ini bahwa mufawwidah, mufawwidah. Sehingga dikatakan Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini termasuk min syarri aqwal mubtadi'ah. Di antara ucapan al-bid'ah paling jahat, yang paling jelek adalah ini, mufawwidah. Kenapa demikian? Ya, karena mereka sama dengan melakukan pelecehan. Sama dengan dia menyatakan Allah Subhanahu wa taala banyak tidak menjelaskan mana ayat dalam Al-Quran. Padahal Allah menyatakan apa? Quran itu adalah tibyanan likulli syai. Tibyanan likulli syai. Penjelasan segala sesuatu. Walaqad yassarna Al-Qur'ana litzikr. Telah dimudahkan Quran itu litzikr, fahal mudzakir. Kemudian mereka bilang banyak ayat-ayat itu tidak diketahui mananya, hanya Allah yang tahu, serahkan kepada Allah. Berarti sama dengan apa? Sama dengan melakukan takdir, mendustakan Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan Quran atibyan dikuli syai. Yang kedua, mereka juga sama dengan juga melakukan tajhil. Tajhil apa tajhil? Menganggap bodoh Nabi kita dan para sahabatnya. Berarti menurut mereka selama ini Rasulullah tidak tahu bagian ayat-ayat Quran mananya apa. Berarti para sahabat tidak tahu. Ya, banyak ayat-ayat dalam Al-Quran. Ini mufawwidah. Sehingga dikatakan mereka apa? Mereka termasuk firqah yang paling jahat. Min syarri aqwal al-bid'ah. Kenapa tadi? Karena ucapan mereka itu sama dengan apa? Takdzibun Al-Quran wa tajhilun di Rasul washab, sama dengan mendustakan Quran dan menyatakan Rasul dan para sahabatnya bodoh tentang Al-Quran. Kenapa? Karena dianggap banyak ayat-ayat sifat tidak diketahui maknanya. Ini bapak yang paham. Iya. Sebagian penulis-penulis muasirin yang tidak tahu akidah menganggap mufawwidah itu adalah akidah sahih dan itu adalah batil. Iya, mereka tidak tahu akidah. Akidah, mufawwidah akidah yang sesat, menyesatkan dan bahkan mensyarri aqwalil bid'ah. Iya, karena sama dengan mentakwil sifat-sifat Allah dengan alasan serahkan mana kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menyatakan tiban kulli syai. Padahal Rasul telah menjelaskan semua Quran lafzan wa ma'nan kepada para sahabat. Lafaz dari mana ya? Rasul telah jelaskan kepada para sahabat. Intinya, saya ulangi, ta'til adalah menafikan makna yang sahih dengan tanpa mengganti nama mana lain. Di antara mereka adalah mufawwidah. Qala rahimahullahu ta'ala, Fakullu muharrifin mu'abdil. Berarti kalau begitu, semua ahlu tahrif, semua ahlu tahrif itu adalah mu'abdil. Iya. Karena ahlu tahrif awalnya apa? Menafikan dulu. Menafikan dulu. Menafikan dulu mana yang dipindahkan atas. Baru kemudian dia ganti dengan mana lain. Tapi sama awalnya, sama dulu, ta'til dulu. Ta'til dulu, menafikan mana yang sahih. Ya. Bedanya, kalau mu'atil, setelah itu memberikan mana lain yang tidak benar. Tapi awalnya dia ta'til dulu. Sehingga kullu muharrifin mu'atil. Wa laisa kullu mu'atilin muharrifa. Jadi semua mu'atil itu muharrif. Iya, karena kalau mu'atil apa? Hanya sekedar menafikan mana sahih dan tidak memberi mana lain. Ya, menyebut tidak semua mu'atil itu muharrif. Seorang yang menta'til sifat, menafikan sifat yang ditunjuk oleh nas, kalau dia tidak memberi mana lain, maka dia mu'atil saja. Mu'atil saja. Tapi kalau dia menafikan mana, kemudian dia beri mana baru, ini namanya apa? Muharrif. Sehingga tidak semua mu'atil itu muharrif. Semua muharrif pasti mu'atil. Semua yang melakukan tahrif mesti dia mu'atil, menta'til dulu. Tapi semua, tidak semua, tidak semua mu'atil itu muharrif. Demikian, Allah a'lam. Assalamualaikum.